الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على أن يسر لي ولإخواني محمد ويونس هذه الزيارة إلى إندونيسيا، هذا البلد الطيب أهله. Alhamdulillah, kata beliau, bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan beliau dan saudara-saudara beliau Yunus dan Muhammad di negeri kita ini, negeri yang baik dan negeri yang baik pula penduduknya. Faddal. Naam. وبادئ ذي بدء، فإني لست أهلا لهذا المكان، وإنما جئت أنا والإخوة لنتعلم منكم. فإن إندونيسيا ما شاء الله ملأ بطلاب الشيخ المجاهد، شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وإنما هذه الكلمة عملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Beliau mengatakan sebenarnya saya bukan ahlinya, tidak pantas saya untuk menyampaikan nasihat. Sebenarnya saya datang ke sini untuk mengambil faedah dari antum semuanya. Dan kebanyakannya duat yang di sini adalah murid-muridnya Syekh Muqbil. Beliau ingin beristifadah kepada mereka-mereka. Namun dalam rangka melaksanakan firman Allah Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam rangka ini, maka beliau berkenan untuk memberikan tausiah kepada kita. Wa as'alullah an yaj'alana mimman yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Faqad rawal imamu al-Bukhari wa Muslim رحمهم الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبع: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فأسأل الله أن نكون من هذا الصنف. وأيضا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه في الله، فأنا أخبركم أني وأن الأخ يونس ومحمد نحبكم في الله. ما شاء الله. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dinaungi oleh Allah SWT di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasulullah SAW, beliau bersabda: sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Fadhakara minha warujulani fahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berdasarkan hadis yang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tujuh golongan yang Allah akan melindungi mereka di hari kiamat, pada saat tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diantaranya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila salah seorang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia datangi ke rumahnya, kemudian dia beritahu orang yang dicintainya tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya aku mencintai kamu karena Allah. Maka di sini, di tempat ini, beliau mengatakan, sesungguhnya saya Al-Akh Ziyad Wa'akh Yunus Wal-Akh Muhammad, semuanya mencintai antum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbakumullah alladhi ahbabtumuna. Wa amma mawdu'u hadhihi al-kalima basita insha'Allah. Fa ya'ni na'tamid 'ala qawlin min aqwali Umar al-Faruq radiyallahu anhu, qal innama tunqadu عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ونحن أنا والأخ محمد ويونس جئنا من فرنسا كما تعلمون، وفرنسا كما لا يخفى عليكم بلاد كفر، وفيها من أفعال الجاهلية ما لا يعد ولا يحصى. وقد رأينا وعشنا بين هؤلاء، وكما تعلمون أن في بلاد الكفر الحرية مطلقة، نفعل ما نشاء ونعتقد ما نشاء ولا يمنعنا مانع، و pembahasan yang akan saya sampaikan di malam hari ini berdasarkan ucapan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dikhawatirkan akan terurai tali Islam yang kuat itu sehelai demi sehelai, akan luntur keislaman itu dari seseorang satu persatu apabila muncul di tengah-tengah kaum muslimin itu orang yang tidak tahu permasalahan jahiliyah, orang tidak mengenali betul permasalahan jahiliyah, sehingga dia tidak bisa mendeteksi sebenarnya amalan ini nanti berakhirnya itu kemana, muaranya kemana. Tapi orang kalau tahu permasalahan jahiliyah, dari awal dia sudah tahu, oh ini bahaya, ini kalau dibiarkan bisa berkembang, bisa menjadi kekufuran, bisa menjadi syirik akbar, jadi segera ditutup. Maka beliau alhamdulillah yang hidup di tengah-tengah negeri kafir Prancis mengetahui betul permasalahan-permasalahan jahiliyah, sebagaimana antum ketahui bahwasanya negara Prancis itu negara yang bebas berbuat apapun, bebas berkeyakinan dengan keyakinan apapun, bebas diberi kebebasan. Wa min al-ajabi anna wal-mu'sifi aydan أن كثيرا من المسلمين يعظم تلك البلاد ويعظم أهلها، وهم في الحقيقة ما يعرفون حقيقة الكفار وما يعرفون حقيقة بلاد الكفر، فإن كثير من هؤلاء الكفار لا يحس ولا يشعر بالسعادة وإن كان له أموالا كثيرة وكثير منهم كثير جدا من الشباب ومن الشيوخ ينتحر. لماذا؟ لأنه لا يعبد الله وحده لا شريك له، ولأنه لا يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما اتخذ إلهه هواه. فكما أخبر الله سبحانه وتعالى وقد عاينا هذا الأمر، وكما تعلمون أن المعاينة ليست كالخبر، قد عاينا هذا الأمر أن الكفار مع كل هذه الأموال ومع كل هذه الحريات ومع كل هذه الحضارة والتقدم في الدنيا نجدهم أتعس الناس، وأيضا من كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم شر البرية، يعني لا نجد فيهم خيرا ولا نجد فيهم يعني كل المعاملات بين الكفار إنما هي معاملات دنيوية فقط، ما في محبة في الله ولا بغض في الله، كلها دنيا دنيا دنيا. وكثير منهم كما قلت لكم يعني نهاية هذا كله الانتحار، والله المستعان. Walaupun demikian sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimun itu sangat mengagung-agungkan ya, negeri kafir seperti Perancis ya. Padahal mereka sendiri itu tidak mendapatkan kebahagiaan, walaupun harta yang mereka peroleh sangat banyak, namun mereka itu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Banyak dari kalangan pemuda, bahkan dari kalangan orang tua, itu melakukan bunuh diri. Karena apa? Ya karena merasa sempit dan sesak hidup mereka. Dan beliau mengatakan, dan kami saksikan sendiri kehidupan yang sangat jelek tersebut. Jadi tidaklah berita yang sampai kepada seseorang itu sama kalau orang itu melihat dengan mata kepala sendiri. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri. Memang benar apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah SWT, bahwasanya mereka orang-orang kafir itu adalah ulaika syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek. Makhluk yang paling jelek. Ya, sebagaimana telah disampaikan tadi, ya, akhir dari kehidupan mereka yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan foya-foya, yang semuanya itu dasarnya adalah dunia. Tidak ada yang namanya itu cinta mencintai karena Allah, ya, persaudaraan karena Allah, tidak ada. Dan seperti tadi, keberakhiran mereka adalah ya hidup yang sengsara sampai bunuh diri dan sebagainya. Fa mathalan idza nazalat bi ahadi haula'i al-kuffar nazila, hadha yaf'al المسلم والحمد لله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتوكل عليه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، وأما الكافر فلا يدري. الكافر حيران لا يعرف. الكافر إما ينتحر وإما يعبد من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. وكذلك إذا اختلف الكفار والخلاف بينهم شديد لا كما يريد أن يظهروه في التلفزيون وفي الراديو في الإذاعات كذا. الاختلاف بين الكفار شديد شديد جدا، لأنهم ليسوا كالمسلمين، لأن المسلم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. نعم، فالمسلمون يردون اختلافاتهم وتنازعاتهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكفار فالخلاف بينهم شديد، ولهذا تجد كثير منهم يبغض الآخر ولو كانوا سوا، تراهم سوا يمشون مع بعض ويضحكون مع بعض، ولكن يبغض بعضهم بعضا أشد البغض. Orang-orang kafir jauh berbeda keadaannya dengan seorang muslim. Ya, apabila mereka ditimpa musibah, mereka kembalinya tidak kepada Allah, mereka menyembah selain Allah. Datang berbagai macam ujian, tidak mengherankan kalau mereka kemudian melakukan intihar, bunuh diri. Dan di antara orang-orang kafir itu sendiri, kalau terjadi permusuhan, khilaf, itu khilafnya sangat keras, saling menjatuhkan, saling menjegal, lebih dahsyat. Berbeda dengan keadaan kaum muslimin, kalau mereka terjadi khilaf, maka sebagaimana perintah Allah SWT, in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila Rasul, apabila terjadi perselisihan di antara kalian maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Adapun mereka tidak, sehingga khilaf di antara mereka itu sangatlah seru. Walaupun secara nampak, secara zahir mereka itu bersama, bersatu, saling ketawa, saling senyum, tapi pada hakikatnya apa? Mereka itu saling membenci sekali. Sebagian mereka sangat benci terhadap sebagian yang lain. Ini orang-orang kafir. Fadhal. ولهذا نحث إخواننا في إندونيسيا من السلفيين خاصة أن يتمسكوا بالتوحيد، وأن يعتنوا بتعليمه وتعلمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإن التوحيد من أعظم المنن بل أعظمها. وفي بلاد الكفر ما في توحيد، لأن أكثرهم مشركون، ولهذا تجدهم يبغض بعضهم بعضا والنزاعات كثيرة. وقد سمعنا وقد قرأنا أيضا في المجلات وفي الإذاعات: هذا الابن يقتل أباه، والأب يقتل ابنه، والزوجة تقتل زوجها. وحتى سمعنا أن الأم تقتل ابنها الرضيع. فنحث إخواننا بالتمسك بالتوحيد، أن يتعلموه وأن يعلموه وأن يعملوا به وأن يدعوا إليه ويصبروا على الأذى فيه، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لشيء غيره، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Oleh sebab itu kami menasihati saudara-saudaraku untuk berpegang teguh dengan tauhid, dengan cara mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, dan berdakwah, bersabar memegang tauhid tersebut. Karena sebagaimana antum ketahui, di negeri kafir itu tidak ada tauhid, yang ada adalah kufur. Sehingga sebagaimana telah disebutkan tadi, perselisihan di antara mereka sendiri itu sangatlah seru. Banyak disiarkan di majalah atau di koran-koran, di siaran-siaran radio, bahwasanya seorang bapak sampai tiga membunuh anaknya sendiri, seorang anak membunuh bapaknya, seorang istri berani membunuh suaminya, ya. Bahkan seorang ibu berani membunuh anaknya yang masih menetek. Oleh sebab itu, beliau nasihati kembali kita semua untuk betul-betul memperhatikan, ya, berpegang teguh dengan masalah tauhid, mempelajarinya, mengajarinya, beramal dengannya, mendakwahkannya, dan sabar. Faddal. Wa aidan nansahu ikhwanana at-tayyibin an yatamassaku bis-sunnah, fa innaha kadhalikum min a'zami al-minan wa min a'zami an-ni'am allati imtanna Allahu biha 'alaina. لأن كذلك في بلاد الكفر حرية وأهل البدع فهموا ذلك، فلهذا تجد كثيرا من أهل البدع في بلد الكفر، ورؤوس أهل البدع في بلد الكفر سرور في بريطانيا، وكثير منهم هكذا. والذي لاحظناه نحن وعايناه وقد تكلم فيه العلماء والحمد لله، أن هناك تشابه عظيم بين أهل البدع والكفار، فلهذا نحث إخواننا ونشجعهم على التمسك بالسنة، معرفة السنة، معرفة المنهج السلفي، معرفة منهج السلف الذي كانوا عليه عقيدة ومنهجا وأخلاقا ومعاملات، التمسك بهذا المنهج، لأن لا نجاة إلا بالسير عليه، فلا بد وينبغي لكل منا أن يتعلمه وأن يعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه، فإن أهل البدع كثيرون لا كثرهم الله، وأهل السنة قليلون، ولكن معهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الفئة المنصورة، وهم الفرقة الناجية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا المعهد المبارك، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأل الله الكريم أن يفقهنا ويعلمنا منهج السلف، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebagaimana kami nasihatkan untuk berpegang teguh dengan as-sunnah, mempelajarinya, mengajarkannya, kemudian mengamalkannya dan bersabar atas gangguan, cobaan, tatkala berpegang teguh dengan as-sunnah tersebut. Juga hendaklah antum semuanya perhatian dan mempelajari manhaj salaf, karena mereka orang-orang ahlul bid'ah itu, ya, amalan mereka itu menyerupai orang-orang kafir. Bahkan pentolan-pentolan ahlul bid'ah itu berada di negeri kafir, seperti pentolan sururi, yaitu Muhammad bin Surur Zainul Abidin, tinggal di negeri Inggris. Dan kata beliau, kami tahu betul bahwasanya ada keserupaan mirip antara ahlul bid'ah dengan orang-orang kafir. Ya. Oleh karena itu, hendaklah antum sekalian betul-betul mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada antum semuanya. Hendaklah antum terus belajar, mempelajari as-sunnah, mengajarkannya, mengamalkannya, dan bersabar di atas gangguan-gangguan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT mengumpulkan kita semua di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, sebagaimana Allah SWT telah mengumpulkan kita, sebagaimana Allah SWT telah mengumpulkan kita di tempat ini. Dan semoga Allah SWT menampakkan yang hak itu adalah hak dan memberi kekuatan kita untuk mengamalkannya, dan menampakkan yang batil itu adalah batil dan memberi kekuatan kepada kita untuk menjauhinya. Ini nasihat yang beliau bisa sampaikan kepada kita, dan kurang lebihnya kalau ada kekurangan dari saya dalam menerjemahkan, insyaallah dimaklumi semua. Mudah-mudahan Allah SWT menulis pertemuan kita di malam hari ini sebagai amal soleh. Sampai di sini tausiah malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.